Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah. Kembali kita lanjutkan baca kitab Ad-Da'wat Dawa' lil Imam Syekhul Islam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Taib masih pada penjelasan beliau rahimahullahu taala tentang efek negatif, ya, dampak buruk daripada perbuatan maksiat. Berikutnya, qala rahimahullah ta'ala, faslun al-ma'asi tuzilun ni'amal hadirata wal wasilah. Pasal bahwasannya kemaksiatan-kemaksiatan, dosa-dosa seorang hamba, itu akan menghilangkan nikmat, akan melenyapkan nikmat-nikmat yang ada pada dirinya, baik nikmat yang hadir pada saat tersebut ataupun nikmat yang akan datang. Qala wa min uqubatiha annaha tuzilu ni'amal hadirah wa qat'u ni'amal wasilah. Fatuzilul hasila wa taqta'ul wasila. Dan di antara hukuman-hukuman maksiat, hukuman dari dosa bahwasannya, dosa-dosa tersebut, maksiat tersebut menghilangkan nikmat yang ada. Menghilangkan nikmat ketika itu dan memutus nikmat-nikmat yang akan datang. Terputus nikmat yang akan sampai pada dirinya, maka maksiat itu menghilangkan yang sudah dia dapati, nikmat yang sudah ada pada dirinya, ya, dari harta benda ataupun rizki yang lainnya, dari perkara agama, ya, ilmu dia, ya, hafalan dia, ya, hilang karena perbuatan dosa, ya, dan itu sebesar-besar hukuman, ya, hilang hafalannya. Demikian pula hilang ilmu dia. Qala wa taqta'ul wasil, demikian pula memutus, memotong nikmat-nikmat yang akan datang pada dirinya. Qala fa inna ni'amallahi ma hufidha mawjuduha bimisli ta'atihi. Walastu jliba mafquduha bimisli ta'atihi. Baik, ini seperti sebuah kaidah, rumus, ya. Maka sesungguhnya nikmat Allah Subhanahu wa taala tidaklah dia dijaga, nikmat yang sudah ada itu, ya, yang sedang dia nikmati, ya, sebagaimana dijaga dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Yakni penjagaan yang paling kuat, penjagaan yang paling besar terhadap nikmat itu dengan ketaatan. Ya. Ketaatan merupakan penjaga nikmat yang paling besar, gitu. Demikian pula, tidaklah didatangkan nikmat yang belum ada, belum dia dapati, ya. Dia pengin dapat hafalannya, pengin punya hafalan, punya pemahaman, punya ilmu, nikmat itu, ya. Dia pengin, bagaimana mendatangkannya? Dengan ketaatan, ya. Walastu jliba mafquduha bimisli ta'atihi, demikian pula, tidaklah didatangkan nikmat yang belum ada, sebagaimana dengan ketaatan. Yakni ketaatan itu faktor paling besar mendatangkan sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa demikian? Qala fa inna ma indahu la yunalu illa bi taatihi, ya. Karena apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, itu tidak bisa didapat tidak bisa dicapai melainkan dengan berbuat taat kepadanya. Ya. Ini kaidah dhabit, ya. Siapa yang ingin dapat rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebaikan, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka caranya dengan mentaatinya, ya. Apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan mentaatinya, ya. Qala wa qad ja'ala Allahu Subhanahu likulli syai'in sababan wa afatan. Sababan yajlibuhu wa afatan tubtiluhu. Maka sebagaimana hukum hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah telah menjadikan segala sesuatu itu memiliki sebab dan memiliki perkara yang menghilangkannya, sebab yang mendatangkan dan perkara yang menghilangkannya. Segala sesuatu ada sebabnya. Tidak Allah berikan dengan semata-mata, ya. Pengen punya ilmu, punya hafalan, tiba-tiba langsung berdiam diri di kamar semalam, bertapa, keluar sudah hafal Al-Quran. Itu dongeng, ya. Itu ceritanya orang-orang sufi, ya. Itu ada sebabnya. Al-ilmu bita'alum, ya. Ilmu itu dengan belajar, ya. Al-fiqhu bitafaqquh, ya. Fikih, pemahaman, itu dengan memahami, dengan belajar, ya. Tidak datang serta-merta gitu, ya. Baik. Bahkan pada makhluk yang paling mulia pun, ya, Rasulullah SAW, ya, ingin mengalahkan musuh, ya, perang, ya, harus dengan sebab, ya. Beliau membawa senjata, beliau bawa baju besi untuk melindungi diri, ya. Tidak serempak-rempak Allah berikan kemenangan, ya. Langsung musuhnya tiba-tiba Rasul muncul mati semua gitu, ya. Itu dongeng, ya. Tidak demikian, ada sebabnya, ya. Qala faja'ala asbaba nikmatil jalibati laha ta'atuhu, ya. Maka Allah menjadikan sebab-sebab kenikmatan yang mendatangkannya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ini perkara yang sangat penting, ya. Ini satu rangkuman, ya, dari pemahaman seorang imam, seorang ulama, ya, yang sangat memahami tentang syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya, ya, nikmat apapun, ya, yang ingin didapat oleh seorang hamba, caranya bagaimana? Dengan mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nikmat apapun, nikmat hissi, nikmat yang nampak, ya, yang bisa diindra, ataupun nikmat yang maknawi, nikmat agama, ya. Ketaatan, kesolihan, ya. Itu dengan mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Sebaliknya, wa'afati hal mani'ata minha maksiatahu. Allah jadikan afat, ya, penghilang, perusak daripada nikmat tersebut yang menghalanginya adalah kemaksiatan, ya. Maka nikmat itu pasti akan hilang dengan kemaksiatan, ya. Karena maksiat adalah afatnya nikmat, ya. Penghalangnya nikmat, ya. Baik dia sadari maupun tidak, ya. Mungkin hartanya bertambah, ya. Tetapi kenikmatan yang lain, yang maknawi, ya, hartanya bertambah banyak, kemaksiatannya terus-menerus, ya, tetapi kebahagiaan dalam jiwanya, kebahagiaan dalam dadanya tidak ada sama sekali, ya, ketentraman tidak ada, ya, sudah pangkat jabatan dia dapati, ya, harta banyak, ya, tetapi kelapangan dada, ketentraman hidup tidak ada pada dirinya. Ya. fakir dia, merasa kurang terus, ya. Baik, maka maksiat merupakan penghalang nikmat. Qala fa idza arata Allahu hifdza ni'matihi 'ala 'abdihi al'amahu ri'ayatuha bi ta'atihi fiha. Maka jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki menjaga nikmatnya pada seorang hamba, Allah kehendaki kebaikan pada seorang hamba, langgeng nikmatnya pada dia, apa yang Allah lakukan? Allah Subhanahu wa taala akan mengilhamkan kepada dia penjagaan terhadap nikmat tersebut dengan mentaatinya. Allah Subhanahu wa taala berikan taufik orang tersebut untuk berbuat taat, senantiasa berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itu nikmatnya akan terjaga, langgeng pada dirinya, ya. Wa idza arada zawalaha anhu khadhalahu hatta asahu biha. Sebaliknya, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki khudlan, ya, disia-siakan, tidak diberi pertolongan, ya, saat membutuhkan dibiarkan, itu makhzul, ya. Allah biarkan dia. Allah tidak menghendaki tetapnya nikmat pada dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala biarkan dia, tidak diberi taufik untuk berbuat taat, tidak dibantu untuk berbuat taat, maka orang tersebut berbuat maksiat, ya. Maka sebagai hukuman maksiatnya, hilang nikmatnya, Allah cabut nikmat tersebut, ya. Baik, ini sebuah ringkasan, ya, kaidah yang sangat besar, ya. Apa yang ada di sisi Allah itu tidak bisa didapati kecuali dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala agar langgeng dijaga dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebaliknya, ya. Kalau ingin hilang nikmatnya, maka berbuat maksiat. Kemaksiatan akan menghilangkan nikmat dia. Taib. Qala wa minal ajabi ilmul abdi bidzalika musyahadatan fi nafsihi wa ghairihi. Dan di antara perkara yang menakjubkan, mengherankan pada seorang hamba itu, perkara yang mengherankan pada manusia itu, dia mengetahui perkara tersebut, dia sudah tahu, ya. Nikmat Allah itu kalau dijaga dengan ketaatan akan langgeng, ya. Sebaliknya, nikmat Allah itu kalau dia bermaksiat akan hilang. Dia saksikan perkara tersebut ada, bahkan dia pernah mengalaminya sendiri pada dirinya, ya. Ataupun pada orang lain, ya, pada masa dia ataupun masa telah lalu, ya, dari umat-umat terdahulu yang mereka menentang para utusan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah binasakan mereka, Allah hukum mereka, Allah hilangkan nikmat mereka, ya. Wa sama'an lima ghaba anhu min ahbari man uzilat ni'amullahi anhum bi ma'asi. Demikian pula dia mengetahui dengan mendengar, ya, dia dengar kisah, cerita, ya, azab orang-orang terdahulu yang dihilangkan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada mereka karena sebab kemaksiatannya, karena sebab menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini dia mengetahuinya, baik dengan mengalaminya sendiri atau melihat dengan mata kepala dia atau mendengar dari khabar yang siqah, ya. Akan tetapi wa huwa muqimun ala maksiatillah, ya. Akan tetapi dia tetap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak mengambil pelajaran dengan apa yang dia alami, dengan apa yang dia saksikan, dengan apa yang dia dengar. Qala ka'annahu mustasnan min hadhihi aw makhsusun min hadzal umum. Dia merasa seolah-olah dia dikecualikan. Saya ini orang luar biasa, ya. Kalau Fulan berbuat demikian, kemudian dapat demikian, ya itu pantas dia, gitu. Kalau saya ndak akan, gitu. Kalau saya akan dijaga, gitu. Dia merasa demikian, ya. Kalau saya berbuat demikian-demikian, ndak apa-apa, ya. Kalau Fulan berbuat dosa, kemudian dihukum, itu pantas dia, gitu. Kalau saya ndak, saya berbeda, gitu. Dia merasa dikecualikan atau merasa dikhususkan dari keumuman tersebut, ya. Qala wa kana hadza amrun jarin 'alan nas la 'alaihi, atau dia merasa seolah-olah perkara tersebut, hukuman karena dosa itu berlaku untuk manusia saja, untuk orang lain. Kalau dia ndak, ya. Itu untuk dia, untuk mereka. Saya ndak, gitu. Wa wasilun ilal khalqi la ilaihi, dan itu berlaku pada makhluk yang lain, tidak pada dirinya, ya. Ini perkara yang ajaib, perkara yang mengherankan. Qala fa ayyu jahlin ablaghu min hadza wa ayyu dhulmin lin nafsi fawqa hadza. Maka kebodohan mana yang lebih besar dibandingkan kebodohan orang seperti ini, ya. Dia mengetahui sebab-sebab kehancuran, sebab-sebab hilangnya nikmat, akan tetapi dia tetap, ya, melakukannya. Dan kezaliman mana yang lebih besar terhadap diri sendiri dibandingkan kezaliman yang seperti ini, ya. Qala fal hukmu lillahil aliyyil kabir. Maka hukum yang menetapkan adalah Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha tinggi, yang maha besar, ya. Baik, ini pasal kemaksiatan akan menghilangkan nikmat-nikmat yang ada maupun yang akan datang, ya. Qala rahimahullah faslun al-ma'asi tub'idu 'anil 'abdi al-mala'ikata. Pasal kemaksiatan itu akan menjauhkan dari seorang hamba malaikat Allah Subhanahu wa taala, ya. Malaikat adalah makhluk yang mulia, ya, makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah berbuat maksiat sedikit pun, sekejap mata pun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka malaikat akan menjauh dari orang yang berbuat maksiat, dari orang yang berbuat dosa, ya. Taib qala min uqubatiha annaha tubaidu 'anil 'abdi waliyahu wa anfa'al khalqi lahu wa ansahahum lahu. Dan di antara hukuman maksiat bahwasannya dosa kemaksiatan itu akan menjauhkan seorang hamba dari walinya, dari penolongnya, dan makhluk yang paling bermanfaat untuk dia. Jauh dia dari makhluk yang paling bermanfaat untuk dirinya, dan menjauh makhluk yang paling memberi nasihat kepada dirinya, ya. Nasihat itu keinginan berbuat baik kepada orang lain, ya. Anusu iradatul khair lil ghair, ya. Nasihat itu keinginan membuat baik, berbuat baik kepada orang lain. Nah, makhluk yang paling besar nasihatnya kepada kita adalah malaikat tadi. Nah, dia menjauh. Wa man sa'adatuhu fi qurbihi minhu, dan menjauh dari dia seseorang yang kebahagiaan dia itu berada di dekatnya, kebahagiaan dia itu di dekatnya dia, tetapi karena dosa dia orang tadi menjauh darinya. Wa wal malakul muwakkalu bihi, yaitu malaikat yang Allah tugaskan untuk mengikuti dia. Sebagian yang telah lewat di depan, ya, setiap orang itu ada setannya, ada korinnya yang mengajak kepada kejelekan. Demikian pula setiap mukmin itu ada malaikat yang mengajak dia kepada kebaikan, kepada ketaatan, ya. Nah, ketika dia berbuat dosa, berarti dia mendekat kepada korinnya, ya. Ketika dia dekat dengan korinnya, setannya, maka teman satunya menjauh, ya. Ini konsekuensinya. Ada teman baik, ada teman buruk. Kalau dia mendekat kepada teman buruk, teman baiknya menjauh. Sebaliknya, kalau dia mendekat kepada teman yang baik, teman buruknya menjauh, itu, ya. Qala wa tudni minhu aduwahu. Sebaliknya, mendekat kepada dia musuhnya, ya. Itu tadi korinnya tadi, ya. Setannya dia. Wa ghassal khalqi lahu. Makhluk yang paling menginginkan keburukan pada dia, ya. Penipu yang paling besar untuk dirinya, ya. Wa adzamahum dararan lahu. Makhluk yang paling besar dorornya, ya. Sebab yang telah lewat, ya. Sepanjang hidupnya setan itu untuk menggelincirkan manusia, tidak pernah tidur, tidak pernah istirahat, ya. Seluruh waktunya untuk menggelincirkan manusia, ya. Ini makhluk yang paling besar dorornya pada kita, ya. Kalau manusia musuh memusuhi kita misalkan, ya. Kalau kita beri kebaikan, dia mungkin akan lunak, ya kan? Kita kasih kebaikan, dia akan lunak. Tetapi kalau setan ini tidak akan lunak sama sekali, ya. Tidak akan berbuat baik sekalipun kepada kita, ya. Wahwa syaitanu, yaitu setan korin pada setiap manusia. Fa innal abda idza asallaha taba'ata minhul malak bi qadri tilkal ma'siyah hatta innahu la yataba'adu anhu bil kadzibatil wahidati masafatan ba'idah. Karena sungguhnya seorang hamba itu ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat dosa, ya, maka malaikat menjauh dari dia. Takut malaikat terhadap efek buruk dosa tadi, khawatir terkena hukuman sesuai dengan kadar dosa yang dilakukan hamba tadi. Semakin besar dosanya, semakin jauh malaikatnya, semakin jauh perginya, sehingga malaikat tersebut menjauh dari dia dengan sebuah kedustaan. Sebuah kedustaan, satu kali berdusta, maka malaikatnya menjauh dengan jarak yang sangat jauh. Qala fi ba'dil athar. Qala idza kadzabal abdu taba'ada minhul malaku milan min natani rihihi. Jika seorang hamba berdusta, ya, satu kali dusta, ya, maka malaikat menjauh dari dia sejauh satu mil, ya. Satu mil 1620 meter, ya. Satu kilo 600 meter, ya. 1,6 kilo, ya, jauhnya, ya. Satu kali dusta menjauh malaikatnya. Kenapa? Minnatani rihihi, karena busuknya bau dosa dusta tersebut, ya. Qala fa idza kana hadza taba'udul malak minhu min kadzibatin wahidah famadza yakunu miqdaru bu'dihi minhu fima huwa akbaru min dzalik wa afhasu min. Maka kalau ini jauhnya malaikat dari seorang hamba yang berbuat satu kedustaan, maka bagaimana lagi jauhnya seseorang yang berbuat dosa yang lebih besar daripada kedustaan tersebut, lebih keji darinya, ya. Qala qala ba'du salaf idza raqiba dzakaru dzakara ajjatil ardu ilallah wa harabatil malaikatu ila rabbiha wasakat ilaihi adhima maraat. Sebagian salaf mengatakan, jika seorang laki-laki menggauli laki-laki yang lain, ini perbuatan yang mungkar, ya, itu perbuatan homo, ya. Ajatil ardu ilallah. Bergetar, merintih bumi itu. Ya. Malaikat-malaikat lari kepada Rabbnya. Mengadukan kepada Rabbnya tentang besarnya perbuatan yang dia lihat. Ya. Allahul Musta'an. Ya. Baik, min bab peringatan, ya. Ini perkara yang sangat tercela yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut alaihissalam, ya. Yang Allah SWT menghukum mereka dengan hukuman yang sangat mengerikan, ya. Dan setelah mengkisahkan kisahnya hukuman kaum Nabi Lut alaihissalam, Allah SWT menyatakan wa ma huwa minadz-dzalimi nabi ba'id, dan hukuman-hukuman tersebut tidaklah jauh dari orang-orang yang berbuat zalim, ya. Maka perlu diperhatikan, ya, mimba nasihat, ya. Sekelompok manusia yang berada di sebuah lingkungan yang terkumpul, misalkan seperti di ma'had, ya, laki-laki sama laki-laki semuanya, ya, akhwat sama akhwat semuanya, itu tadi setan itu membisikkan, ya, setan itu akan muncul pada mereka, ya, lebih-lebih pada usia-usia yang masih muda, ya, itu butuh untuk senantiasa mempelajari akibat buruk daripada perbuatan kaumnya Nabi Lut ini, ya, supaya dia berhati-hati, ya, karena itu munculnya ya dari kelompok-kelompok mereka, ya, dari laki-laki dengan laki-laki itu. Maka ini diperhatikan, jangan menampilkan apa, membuka auratnya di depan yang lain, ya, menampakkan bagian tubuhnya yang bagus, indah, atau dia tonjolkan kepada teman-temannya, ya. Setan tidak istirahat tadi, ya, dia akan memberi gangguan, ya. Jangan merasa dia ini kan di pondok, ini kan anak-anaknya baik-baik misalkan, enggak, ya. Ditutup pintu-pintu perkara-perkara yang akan mengantarkan kepada perkara tersebut. Di antaranya, di antara bimbingan Rasulullah SAW, jika anak itu sudah berusia 10 tahun, adalah dipisah tempat tidurnya. Wa farriquhum fil madaji, ya. Pisah mereka pada tempat tidurnya, ya. Karena enggak sadar, nanti ketika tidur, tangannya ke wajah temannya, ya, atau ke tempat lain, ya, tidak sadar. Nah, ketika bangun, ya, oh, kok di sini, ya? Nah, setan membisiki, ya, bisa terjadi sesuatu yang tidak terpuji akibatnya, ya. Baik, maka dijaga tidurnya, jangan dekat-dekat, ya, jangan nempel-nempel, ya. Enggak, ini teman saya kok. Kan sama-sama lelakinya, ya. Nah, salaf itu khawatir, takut kepada amrod, anak laki-laki yang belum berlihya, itu lebih daripada perempuan, ya. Kalau kamu dekat akhwat, oh, langsung di royok kamu, ya kan. Tapi kalau kamu dekat dengan laki-laki yang lain, temanmu, ya kan, orang enggak curiga, ya kan. Itu bahayanya lebih besar, ya. Orang mendiamkannya, gitu. Orang tidak akan ikut-ikut, gitu kan. Itu akan berbahaya, ya. Baik. Dan di tempat-tempat yang lain, ya, terjadi, ya, perkara yang buruk, ya, maka berhati-hati, ini harus diperhatikan ya, masing-masing menjaga dirinya ya, perbuatan yang sangat mengerikan ya. Taib qala rahimallahu taala wa qala ta'tu salafi idza asbahal abdu ibtadarahul malaku wasyaiton. Perhatikan, pada waktu masuk pagi hari ya, seorang itu akhir tengah harinya itu dinilai dari awalnya, ya kan? Rasul SAW menyatakan Allahumma barik li ummati fi bukurihin, ya. Ya Allah, berkahi umatku pada waktu paginya, ya. Nah, ini salah mengatakan kalau waktu pagi, masuk waktu pagi itu berebut malaikat dan setan mendatangi hamba, mendatangi manusia, ya. Qala fa idza dzakara Allah wa kabbarahu wa hamidahu wa hallalahu taradal malaku syaitana wa tawallah, ya. Kalau di awal harinya dia berbuat baik, ya. Berzikir kepada Allah, bangun langsung alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma matana wa ilaihin nusur. Memuji Allah, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, ya. Semangat dia. Baik keadaan dia. Maka malaikatnya menang. Malaikatnya dekat kepada dia. Setannya diusir sama malaikat, ya. Dijaga dia sama malaikatnya. Ketika di awal paginya dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik, berbuat ketaatan. Sebaliknya wa in iftataha bi ghairi dzalik dzahabal malaku anhu wa tawallahu syaitan. Kalau dia mulai pagi harinya dengan selain itu, ya, dengan apapun, ya, selain zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan dimulai harinya dengan marah-marah, ya. Kenapa dibangunkan? Tidak mau bangun, marah dia, ya. Siapa yang dekat? Setan yang dekat, ya. Setan yang menjadi walinya dia. Malaikatnya pergi, ya. Qala wala yazalul malak yuqarribu minal abdi hatta yasiral al-hakamu wal ghalabatu wa ta'atu lahu. Maka senantiasa malaikat itu mendekat kepada seorang hamba, sehingga malaikat itu menjadi penentu dia yang menang atas dirinya dan taat kepada dirinya. Fatatawallahu malaikatu fi hayati wa inda mautihi wa inda ba'sihi. Maka malaikat akan menyertai dia pada kehidupan dia, di saat kematian dia, dan bahkan pada saat kebangkitan dia. Senantiasa dijaga, ditemani oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kama qala taala, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Fusilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah dan istiqomah. Apa yang terjadi? Istatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka turun kepada mereka para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian takut, ya. Khauf pada perkara yang akan datang, ya. Jangan takut. Nanti demikian-demikian enggak usah takut, ya. Wala tahzanu, dan jangan bersedih, ya. Pada perkara yang sudah lewat. Perbuatanmu yang sudah lewat, jangan bersedih, ya. Dulu tidak demikian, dulu tidak dapat demikian. Jangan sedih, ya. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan jannah yang dahulu kalian dijanjikan dengannya, ya. Qala nahnu auliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah, ya. Para malaikat tersebut mengatakan, kami wali-wali kalian, teman-teman kalian, penolong-penolong kalian di kehidupan dunia maupun di akhirat nanti, ya. Baik, maka ini keadaan seorang mukmin yang istiqomah di atas keimanan dia, ya. maka senantiasa berada di bawah perlindungan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Qala wa idza tawallahul malaku tawallahu ansahul khalqi wa anfa'uhum wa barruhum fathabbatahu wa 'allamahu wa qawwa jananahu wa ayyadah. Maka kalau seorang hamba itu di tolong oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah diberi pertolongan, diberi oleh wala makhluk yang paling memberi nasihat tadi, makhluk yang paling bermanfaat, makhluk yang paling baik, maka dia akan mengokohkan dia. Dia akan dikokohkan oleh malaikat. Malaikat akan mengajari dia. Malaikat akan mengokohkan, menguatkan hatinya, memberi pertolongan kepada dia. Dalilnya, qala ta'ala dalam surat Al-Anfal ayat 12. Idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabbitul ladzina amanu. Ya. Maka ingatlah, ketika Rabbmu mewahyukan kepada malaikatnya, sesungguhnya aku bersama kalian. Ya. Allah berkata kepada malaikat-malaikatnya, aku bersama kalian. Fathabbitul ladzina amanu. Maka kokohkanlah jiwa orang-orang beriman. Kuatkan, tegarkan hati orang beriman. Qala fayakul lahul malak indal maut. Maka malaikat akan berkata kepada hamba tersebut ketika kematian dia. Ya. Pada saat yang paling lemah. La takhaf wa la tahzan. Wabshir billadhi yasurruk. Ya. Jangan takut. Jangan khawatir. Dan bergembiralah dengan perkara yang menyenangkanmu, menggembirakanmu. Qala yusabbituhu bil qawli sabiti ahwa jama yakunu ilahi fil hayati dunya wa indal maut wa fil qabri indal mas'alah. Maka malaikat-malaikat tersebut akan mengokohkan ucapan dia, akan mengokohkan keyakinan dia pada saat yang paling dibutuhkan, pada kehidupan dunia, pada saat kematian dia, dan bahkan pada saat di alam kubur dia, ketika difitnah, diuji oleh dua malaikat, Munkar dan Nakir, ya, makhluk yang luar biasa, makhluk yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, dia yang menguji kita, ya. Kalau ujian saja, ya, ujian biasa, ya, sebagian kita nervos ya, dredeg ya, maju, hafalan sudah disiapkan tadi, maju sudah ketemu ustadznya, depannya hilang hafalannya. Nah, awal ayat aja sudah, awal surat aja lupa, awalnya lupa sudah ya. Ujian ini kalau ada yang ujian akhir gitu, penentu kelulusan misalkan ya, yang uji orang yang ketemu setiap hari ya. Yang uji orang yang sudah dia ketahui setiap hari ketemu, ya. Tapi waktu duduk ujian, ya, itu gemetar, takut, ya. Hafalannya hilang, ya. Nah, ini yang uji makhluk yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Yang Rasul kabarkan azrokon aswadan, ya. Biru kehitaman. Kayak apa makhluknya? Biru kehitaman, ya. Besarnya. Hendak kita ketahui seperti apa besarnya makhluk ini, ya, Munkar dan Nakir ini. Nah, tentunya setiap hamba kan sangat takut, ya kan. Nah, orang yang beriman ketika itu dikokohkan oleh malaikat tadi. Yusabbitullahu bilqauli tsabiti, ya. Allah kokohkan dia dengan ucapan yang kokoh. Ditanya, jawab, lantang, tegas, ya. Jawabannya benar, ya. Kalau tidak dikokohkan oleh malaikat, tidak bisa jawab, takut dia, gemetar, ya, ketakutan. Ya. Baik, wallahu ta'ala a'lam bisawab, naktafi lahuna, nasallallahu taufiqil jami, assallallahu ala nabina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin, tafaddalu barakallahu fikum.